diuji dengan sesuatu yang dicintai. Setiap insan kan menemui kesalahan di dalam diri, dan setiap manusia tak ada yang sempurna menjalani hidup di dunia. Kesalahan kan terjadi, dosa-dosa kan ditemui, mungkin tak bisa hindari meski hati telah menyadari. Dan setiap manusia tak ada yang sempurna menjalani hidup di dunia. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan. La ilaha illallah, ya Rabbi. La ilaha illallah, ya Rabbi. Kesalahan kan terjadi, dosa-dosa kan ditemui, mungkin tak bisa hindari meski hati telah menyadari. Dan setiap manusia tak ada yang sempurna menjalani hidup di dunia. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan.